ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah SWT memberikan kenikmatan pada kita untuk meneruskan bacaan kitab Al-Usul As-Salasah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Pada pertemuan terlewat disebutkan secara lengkap dari usul salasah, pokok-pokok yang tiga, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah, mengenal Allah, demikian juga mengenal Nabi Muhammad SAW dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Sudah kita selesaikan, apa yang dibawakan oleh beliau. Dan tiga perkara tersebut sering kita ulang bahwa Allah SWT akan menanyakan kepada kita semua, man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Karena itu hendaknya kita benar-benar mengetahui tiga perkara tersebut. Dan kita dalam pembahasan di akhir-akhir buku ini disebutkan pada pertemuan terlewat bahwa awal Rasul itu adalah Nabi Nuh AS, sedangkan akhirnya dari para Rasul, bahkan akhir dari para Nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi juga menyebutkan akan keluar salasuna kadabun, 30 orang pendusta, mereka semua mengaku sebagai Nabi. Para ulama menyebutkan bahwa pada kenyataannya sampai sekarang ini lebih dari 30 orang yang mengaku sebagai Nabi. Berarti maksudnya adalah 30 orang yang mengaku sebagai Nabi, kadabun, para pendusta yang mempunyai syaukah, yang punya kekuatan, yang punya pengikut banyak. Adapun yang mengaku sebagai Nabi sangat banyak sekali. Bahkan di negeri kita pun ada yang mengaku sebagai Nabi, bahkan perempuan mengaku sebagai Nabi. Jadi maksudnya 30 orang yang mengaku sebagai Nabi, ya ini yang mereka mempunyai kekuatan, mempunyai pengikut, mempunyai pengaruh. Wa illa, dan sebenarnya lebih dari itu orang-orang yang mengaku sebagai Nabi. Kemudian juga disebutkan semuanya mengajak kepada bi ibadati lai wahdah, mengajak kepada ibadah kepada Allah SWT saja. Winhahum an ibadati togut, dan melarang mereka terhadap peribadahan kepada togut. Ya, sampai di sini kita kemarin sebutkan pada pertemuan terlewat. Kemudian juga disebutkan bahwa Nabi SAW sebagaimana nabi-nabi yang lain mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka para nabi mempunyai syariat masing-masing yang kadang-kadang berbeda antara satu dengan yang lain. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, al-anbiya ihwatul alat ummatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibu-ibu mereka, jadi para nabi itu adalah saudara sebapak. Ibu-ibu mereka banyak, bermacam-macam, dan agama mereka adalah satu. Ya, ikhwatul alat disebutkan, ya, konfirmasi demikian. Maksudnya adalah bahwa mereka semua mengajak kepada tauhid walaupun syariat mereka berbeda-beda. Bahkan ketika kita membahas tentang tafsir di surat Al-Baqarah, ya, ketika Nabi Musa mengatakan qala Musa liqaumihi, ya, disebut di situ oleh Allah Subhanahu wa taala, "Uqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim." Ya, ini bentuk taubat yang dibimbingkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada umatnya adalah uktul anfusakum, bunuhlah diri mereka, ini bunuhlah diri kalian sendiri. Bentuk taubatnya di syariat Nabi Musa waktu itu adalah membunuh diri mereka sendiri ketika mereka menyembah ijil, menyembah anak sapi. Ya, adapun di syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cukup seorang apabila dia itu berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, syarat-syarat taubat sebagaimana kita ketahui untuk meninggalkan kemaksiatan itu, tidak kembali terhadap kemaksiatan itu, kemudian menyesal terhadap kemaksiatan itu, ya cukup dengan itu apabila berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun di zaman Nabi Musa Alaihissalam, contohnya tadi disebutkan ketika mereka menyembah ijil anak sapi, Nabi Musa mengajukan mereka untuk membunuh diri mereka sendiri. Ya demikian. Demikian juga dari syariat-syariat yang lain. Berikutnya kita teruskan qala Allah Ta'ala. Kita baca sedikit. Wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilaiha rasulah. Dan setiap umat yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka ini rasul, kepada umat ini rasul, min Nuhin ila Muhammad, sejak dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merumi ibadatillahi wahdah, mereka memerintahkan, yakni ya'muruhum, ini Allah memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah saja. Ya demikian. Wa inhahum an ibadati taghut, dan melarang mereka dari beribadah kepada taghut. Ini yang kita akan membahasnya insyaallah tentang permasalahan taghut. Ya demikian. Jadi semua dari para rasul, para nabi, sejak Nabi Nuh sampai ke Nabi Muhammad SAW merintahkan semuanya, semua para nabi, para rasul merintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah saja dan melarang mereka dari ibadah taghut. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut. Dan sungguh kami telah utus bagi setiap umat rasulan, rasul. Untuk apa? Ya. Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Anik budullah, untuk kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajtanibu taghut, dan untuk menjauhi taghut. Yang di sini sebagian para ulama ada isbat, demikian juga nafi. Menetapkan kemudian meniadakan. Ini dalam syahadat la ilaha illallah harus di situ terkumpul antara meniadakan demikian juga menetapkan. Seperti lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lafaz la ilaha illallah la ilaha itu disebutkan oleh para ulama menafikan. Meniadakan la ilaha, tidak ada sembahan yang benar. Meniadakan semua sembahan. Ya, la di sini la nafil di jinsi, meniadakan semua jenis-jenisnya. Setelah kemudian ditiadakan, ditetapkan. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di sini. Ya, anibudullah wa jannibu taghut. Untuk kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Harus di situ terkumpul antara menetapkan dan meniadakan. Di sini dahulukan dulu anibudullah, untuk kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan itu harus menjauhi taghut. Tidak boleh kemudian beribadah kepada Allah juga beribadah kepada taghut. Harus menjauhi taghut. Bukan hanya tidak beribadah pada taghut, bahkan menjauhi. Dan lafaz menjauhi itu lebih ablak, ya, lebih kuat daripada sekedar apa, meninggalkan. Ya, itu. Jadi harus terkumpul di situ antara menetapkan demikian juga meniadakan. Ini sudah ya sering disebutkan. Kemudian beliau mengatakan wa fardhu Allah 'ala jami'il ibad, dan Allah mewajibkan, memfardukan bagi setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala al-kufru bi taghut, untuk mengkafiri taghut, wal imanu billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan disebutkan nanti definisi taghut ini. Oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, Ibnu Qayyim rahimahullah taala disebutkan zaman beliau ini di Ilam Waqi'in, Ilamul Waqi'in. Beliau salah satu murid dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Disebutkan beliau itu berguru di hadapan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala selama 18 tahun. Asalnya disebutkan beliau tidak di penjara. Tapi karena kesungguhan beliau untuk belajar, demikian juga membela Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, akhirnya beliau pun masuk penjara juga. Belajar di penjara ini Sijen Qol'ah namanya. Ini penjara Qol'ah. Bersama dengan gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan asalnya disebutkan beliau adalah punya pemikiran sufiyah. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sebab Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian beliau mengenal sunnah dan berpegang dengan yang termasuk dari pembela-pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan ini disebutkan di buku beliau namanya I'lamul Waqin. Beliau punya buku yang banyak juga, Zadul Ma'ad, ya, Al-Hadi Khair Ibad, kemudian juga Raudatul Muhibbin, kemudian Hadil Arwah ila Biladil Afrah dan sebagainya. Ini beliau menyebutkan berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini buku aslinya disebutkan ini di jilid 1 halaman 48. Dua jilid tebal. Adapun di usul salasa ini beliau mengatakan at-taghut mata jawaza bihil abdu haddahu. Ya, bisa ditulis taghut itu adalah apa-apa yang hamba melampaui batasannya. Tajawaza melampaui. Apa-apa yang hamba tersebut melampaui batasan dia. Hamba itu kan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melampaui batasan nanti disebutkan di antaranya mengaku perkara gaib. Mengaku mengetahui perkara gaib padahal itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala perkara gaib itu. Demikian juga mengajak orang beribadah kepada dia, ini berarti melampaui batasan dia. Taghut secara ya ringkas definisi yang menyeluruh itu apa? Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batasannya. Kemudian disebutkan min ma'budin dari yang diibadahi au mathu'in atau yang diikuti au muta' atau yang ditaati. Ya, yang disebutkan pimpinan-pimpinan itu adalah lima. Jadi taghut adalah demikian. Ada secara bahasa disebutkan dari tughyan. Tughyan ini togoh melampaui batas. Ya, ini salah disebutkan. Disebutkan di Ilmul Waqi'in, ya, secara lengkap disebutkan di sini ketika dibahas intifaul iman bintifail rod. Ya, disebutkan di sini. Suma akhbar subhanah, ini mungkin belum mengatakan ini lengkapnya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ana man tahakama au hakama ila ghairi ma ja bi rasul. Sesungguhnya orang yang di itu berhukum atau berhukum kepada selain apa yang datang padanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad hakama taghut, maka telah berhukum pada taghut wa tahakama ilaih dan menghukumi kepadanya. Wa taghut, nah ini kemudian disebutkan tadi, kullu ma tajawasa bil abdu haddahu min ma'budin au madbu'in au muta'. Ya itu, persis apa yang dibawakan. Fa taghutu kullu qawmin man yatahakamuna ila ilaihi ghairullah wa rasulahu. Maka taghut adalah setiap kaum yang mereka berhukum kepadanya selain Allah dan Rasulnya. Au ya'buduna min dunillah, atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ila akhiri, sampai akhirnya belum menyebutkan demikian. Ini aslinya demikian di buku tersebut. Ya, jadi semua Rasul yang Allah SWT utus itu diperintahkan untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Permasalahan ini ya ada di dalam kitab Tauhid. Sebagaimana oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga ya, di kitab Tauhid. Ayat ini juga demikian juga dibahas di bab-bab yang ada di kitab Tauhid. Contohnya di sini sebutkan ya, halaman 511. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika membuat bab majah fi sihir, apa yang datang tentang sihir itu ada beberapa ucapan dari para sahabat. Ya, di antaranya qala Umar, berkata Umar bin Khattab, kesimpulannya adalah sahih ini ucapan Umar bin Khattab. Beliau mengatakan al-jibtu sihir wa taghut syaitan. Ya, dikatakan al-jibtu itu adalah sihir. Ini seperti Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat ke-51. Yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka beriman kepada jibti, jibtu yaitu sihir, wa taghut, taghut yaitu syaitan. Ya, yaitu syaitan. disebutkan kenapa Umar mengatakan bahwa Tawgut itu setan. Kan kita sedang membicara ini. Ya, di surat An-Nahl ayat ke-36 Allah mengatakan di walaqad ba'atsna bi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa istanibu tawgut, untuk mereka beribadah kepada Allah dan menjadi tawgut. Langsung disebutkan oleh Umar bin Khattab. Tawgut itu setan. Jadi untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi setan. Ya, demikian. Kemudian ada jawaban juga, jawaban Jabir bin Abdullah, sahih juga. Ya, Jabir bin Abdullah beliau mengatakan, ini bisa ditulis ini, ucapan-ucapan para sahabat menjelaskan tawgut itu apa. Tawgut tadi setan, ucapan Umar bin Khattab. Demikian juga ucapan Jabir bin Abdullah dan Anhuma, sanadnya juga sahih. Ini ada di kitab Tauhid. Ketika membahas tentang sihir. Atau waqala Jabir, berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, atau wagid kuhan. Tawgut-tawgut itu adalah kuhan, dukun-dukun. Karena yang zilu alaihi musaiton adalah setan turun kepada mereka. Setan turun kepada mereka. Fi kulli hayyin wahid, di setiap kampung satu, di setiap negeri satu. Ya itu. Bagaimana ini sekarang? Ya ini Jabir bin Abdullah berkata tawgut itu dukun. Kuhan, ya, tawgut itu adalah dukun. Jadi ayat tadi untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi tawgut, ya ini menjauhi dukun-dukun. Disebutkan oleh para ulama, para sahabat di sini mereka mentafsirkan ayat ini tadi dengan apa? Dengan misal, dengan contoh. Ya, jangan dipahami kemudian bahwa tawgut itu saja tidak. Tapi ini adalah apa? Ini adalah tafsir dengan contoh, dengan misal. Disebutkan oleh Syaikh Utsaimin di Qolmul Mufid beliau mengatakan, "Wa amma tafsiruhu at-tawhid bi syaitan, adapun tafsirnya tawhid dengan setan, fa inna min babi tafsir bil misal." Itu adalah tafsir secara contoh. Nah, itu. Kadang orang dengan diberikan contoh mudah untuk memahami. Tawhid itu setan. Jadi bukan tawhid itu dukun. Nah, itu. Jadi biasa di situ di antara para sahabat, demikian juga para ulama mentafsirkan suatu ayat dengan apa? Dengan contoh. Bukan berarti yang namanya tawhid itu setan saja atau kemudian dukun saja, tidak. Ya, demikian. Sebagaimana contohnya ya disebutkan di sini. Qala batul fasirin, sebagian ahli tafsir mengatakan adz-dzalimu li nafsih, ya, ketika menyebutkan di surat Al-Fatir ayat 32, "Tsumma arsalna kitaban ladzina istafaina min ibadihi min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada hamba-hamba yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum dzalimun nafsi, di antara mereka ada yang mendzalimi dirinya. Ada tiga kelompok ini. Waminhum muktasid, di antara mereka ada yang sederhana. Waminhum saibukun bil khairat, di antara mereka ada yang mendahului di dalam kebaikan. Bismillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama saya mengatakan dzalimun nafsi itu adalah alladzii laa yusholli ila ba'da khurujil waqt, yaitu orang yang tidaklah sholat kecuali ketika sudah selesai, sudah keluar waktunya. Ini orang yang mendzalimi dirinya. Sholat tapi setelah waktunya selesai. Kemudian muktasid adalah alladzi yusholli fi akhir waqt. Orang yang sederhana itu sholat juga tapi di akhir waktu. Wa sabiqul khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, itu adalah alladzi yusholli fi awwal waqt, yang sholat di awal waktu. Nah, seperti ini namanya tafsir apa? Tafsir bil misri. Bil misal, tafsir dengan menggunakan contoh. Itu. Jadi kadang-kadang untuk mempermudah pemahaman. Jadi tiga orang yang tadi tentang penjelasan surat Fatir yang tadi, yang dolim itu yang sholat tapi keluar waktu, yang sederhana sholat tapi di akhir waktu, yang berlomba-lomba itu adalah sholat di awal waktu. Nah itu. Demikian juga yang kita sekarang sebutkan, tawgut diartikan dengan apa? Tawgut diartikan dengan setan. Atau tadi tawgut diartikan dengan dukun, ya itu. Tafsir Umar radhiyallahu anhu, maka tafsirnya Umar radhiyallahu anhu li tawgut tu tawgut bi syaitan, dengan syaitan, tafsir lebih misal, tafsir dengan contoh. Li anna tawgut am minas syaitan, karena tawgut lebih umum dari setan-setan. Fala sanam tu tabaru minat tawagit, patung juga dikatakan tawgut juga. Ya, demikian. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan wa ibadat tawgut, surat Al-Maidah ayat 60. Ya ini menyembah patung, ya itu. Ya, demikian juga para ulama, para pemimpin yang menyesatkan manusia, yuk tabarun tawagut, juga dikatakan sebagai tawgut-tawgut. Kenapa? Li'anum tawgut, karena mereka telah melampaui batas, wazadu dan menambah, wafa'lu dan melakukan apa yang tidak menjadi hak mereka. Nah, itu. Ya ini ya, jadi sebenarnya bukan demikian. Demikian juga disebutkan di awal-awal kitab Tauhid ini, ya, menafsirkan ayat yang ke 36 serta Nahl tadi, ya, disebutkan ya, di halaman 27. Ya. Di awal kita bertanya disebutkan wa qulu dan ucapan Allah Subhanahu wa taala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa ijtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat itu rasul untuk menyembah Allah dan untuk menjauhi taghut. Disebutkan oleh Syaikhul Islam Rahimahullah taala wa laqad lam ini adalah untuk sumpah. Ya, dan qad untuk tahqiq. Sungguh-sungguh. Ya, itu. Kemudian ba'atsna yakni akhrajna, kami keluarkan umat di sini itu sekelompok ya dari manusia. Kemudian sebenarnya beliau ini menyebutkan tentang ummah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, dan sungguh kami telah utus bagi setiap umat. Umat itu di dalam Al-Qur'an ada beberapa makna. Ya, ini penting juga. Jadi umat itu bisa diartikan beberapa macam. Jadi kita harus memahami karena dalam Al-Qur'an ya, lafaz ummah ini mempunyai beberapa makna. Jadi ayat yang ke 36 di surat An-Nahl yang di matan Usul Salasah ini, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, ini kalau kita lebih panjang lebar ya, dan sungguh kami telah utus bagi setiap umat. Apa makna umat di sini? Umat ini sekelompok dari manusia kan itu. Ta'ifatun minan nas, sekelompok atau ta'ifatun minan nas, sekelompok dari manusia. Ini yang dimaksudkan di sini. Tetapi sebenarnya waktu tulaful ummah fil Qur'an ala arba'ati ma'an, bisa ditulis bahwa lafaz ummah itu di dalam Al-Qur'an bisa mempunyai 4 makna. Jadi umat itu kalau kita pahami kan umat bahasa Indonesia, umat itu sekelompok manusia, namanya umat. Itu sekelompok manusia. Umat di Indonesia, umat yang ada di Arab atau umat Islam, umat Kristen, umat Yahudi kan itu umat. Ini sekelompok manusia. Ini yang biasa kita gunakan. Tapi dalam Al-Qur'an sebenarnya umat itu ada 4 makna. Sebutkan ini di Qolubit halaman 25. Yang pertama, bisa ditulis umat di dalam Al-Qur'an itu bisa mempunyai 4 makna. Yang pertama, at-ta'ifah, sekelompok minan nas, dari manusia. Tadi kita sebutkan, yang kita sedang bahas ini, walaqad ba'atsna fi kulli ummah. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat, ini sekelompok dari manusia. Yang kedua, al-imam, imam, pemimpin. Ummah itu artinya pemimpin. Kenapa demikian? Ya karena itu Al-Qur'an menyebutkan demikian. Dalilnya surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa kana minal musyrikin. Syakir ala ummih, istaba wa ila siratal mustaqim. Inna Ibrahim, sungguhnya Nabi Ibrahim kana adalah ummatan, adalah pemimpin. Tidak bisa kita artikan Nabi Ibrahim itu suatu umat, tidak. Ada enggak mengartikan demikian? Tidak ada. Jadi umat di sini diartikan dengan pemimpin, imam. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah pimpinan qanitan lillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanifah, jauh dari syirik. Syakir oleh anumih, syukur, mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua. Jadi makna yang kedua dari umat itu artinya pemimpin, imam. Enggak bisa kita artikan ayat 321 An-Nahl ini dengan umat sekelompok manusia, enggak bisa, karena Nabi Ibrahim satu orang saja. Kemudian yang ketiga yaitu al-milah, agama. Suatu agama. Dalilnya surat Az-Zukhruf ayat yang ke-23. Az-Zukhruf 23. Allah SWT mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asari muqtadun. Ayat yang lain juga muqtadun, muqtadun kemudian muqtadun. Kami, inna sungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami ala ummatin, di atas umat, di atas agama. Tidak bisa kita artikan di sini di atas suatu sekelompok manusia, enggak. Ya, ini orang-orang melakukan maksiatan mengatakan demikian. Inna wajadna aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala asari muqtadun. Muqtadun muhtadun. Sungguhnya kami dapati bapak kami di atas suatu agama dan kami di atas bekas-bekas mereka itu mencontoh. Nah, itu. Mengambil hidayah. Berarti umat di sini artinya agama. Kemudian yang keempat, umat bisa diartikan azaman, waktu. Ya, umat bisa diartikan waktu. Wa minhu qawlu ta'ala, di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala surat Yusuf ayat 45. Wadzkur ba'da ummatin. Wadzkur ba'da ummatin. Ya, disebutkan di situ. Wadzkur ba'da ummatin, dan mengingat setelah beberapa waktu. Nah, kisahnya Nabi Yusuf ya, waktu itu ketika dalam penjara, kemudian orang yang waktu itu ditafsirkan bahwa dia akan selamat baru ingat. Ya, wadzkur ba'da ummatin. Jadi umat di sini, dan dia pun ingat pada umat itu setelah beberapa waktu, bukan diartikan umat di sini dengan apa? Dengan sekolah manusia ya, atau agama atau yang lain. Jelas ya, demikian. Jadi umat kadang diartikan dengan waktu. Dalilnya surat Yusuf ayat 45. Pada umat itu. Dan dia pun menyebutkan, dia pun ingat setelah beberapa waktu. Ya, demikian. Jadi disebutkan walqad ba'ats nabi kullum ummatin rasulan an ibudullah wa sallallahu ta'ud, untuk mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan untuk mereka menjauhi ta'ud. Disebutkan oleh Sa'imin, "Wadalatul ayat la tauhid." Apa hubungannya ayat ini? Ayat ini tadi, walqad ba'ats nabi kullum ummatin, dengan tauhid. Anak asnam min at-tawagid, karena sesungguhnya, ini kita masuk juga dalam permasalahan tauhid ini. Sesungguhnya asnam patung-patung termasuk di tauhid yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhid la yatimu illa bil ruknain. Tauhid itu mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna kecuali dengan dua rukun. Huma keduanya al-isbat wan nafi. Menetapkan dan meniadakan. Dan ini terkumpul di dalam ayat ini tadi. Yang tadi kita sudah sebutkan. Jadi kalau kita mengatakan la ilaha illallah ya, dengan menyebutkan la ilaha saja atau illallah saja, maka ini tidak sempurna. Sebagaimana walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa istanibu taghut, terkumpul di situ dua. Menyembah kepada Allah saja dan menjauhi taghut. Itu seperti lafaz la ilaha illallah, karena tauhid tidak sempurna kecuali dengan dua rukun. Tauhid tidak sempurna kecuali dengan dua tonggak, dua pokok. Menetapkan dan meniadakan. Kenapa demikian? Idin nafyul mahad, karena meniadakan murni, meniadakan saja. Ta'til mahad, itu adalah menolak secara murni juga. Ya, jadi seperti la ilaha, itu kan meniadakan. Itu masuk pada ateis berarti. Ateis atau ateis, tidak mengenal adanya, istilah mereka tidak mengenal adanya Tuhan. Kalau kita cuma selesai la ilaha saja tidak cukup. Sebagaimana juga wa'budullah, wasdanibu ta'bud, memegang wasdanibu ta'bud saja, menafikan saja tidak cukup. Jadi harus terkumpul di situ, menetapkan dan meniadakan, atau meniadakan demikian juga menetapkan. Karena kalau cuma meniadakan saja murni, itu namanya menolak, menolak secara murni. Wal isbatu mahd, dan menetapkan murni yang menetapkan saja, lam yanau musyarakah, tidak menghalangi persekutuan. Jadi harus menetapkan kedua-duanya. Nah, ini kaitannya ayat ini dengan masalah tauhid. Jadi wa'budullaha wasta'inu ta'bud itu persis dengan makna la ilaha illallah. Ya, walaupun kalau wa'budullaha wasta'inu ta'bud didahulukan dulu apa? Menetapkan. Wasta'inu ta'bud diakhirkan di situ apa? Meniadakan. Harus tergabung dua tersebut. Seperti belum mencontohkan Zaidun qa'im. Zaid qa'imun. Zaid berdiri. Ini menetapkan adanya apa? Adanya keadaan Zaid yang dia itu berdiri. Tapi tidak menunjukkan bahwa dia itu menyendiri. Ya, demikian. Sehingga dikatakan kalau tidak ada yang berdiri kecuali Zaid, ini menunjukkan apa? Bahwa dia itu menyendiri di dalam berdirinya dia itu. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Berarti menunjukkan dia sendiri saja yang berdiri. Demikian juga dalam ayat kita baca tadi. Jadi harus terkumpul di situ antara nafi wa isbat, menetapkan dan meniadakan. Ya, itu. Ini sebagian dari tafsir yang tadi. Kemudian disebutkan ya, Allah wajibkan bagi semua hamba untuk mengingkari, mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taghut tadi secara ya, secara definisi apa-apa yang hamba itu melampaui batasan dia. Min ma'budin, baik dia itu diibadahi au matbu atau diikuti au muta atau dia itu ditaati. Mudah boleh mengatakan qala rabbuna ta'ala. Sekarang baru dicontohkan pimpinan-pimpinannya. Sudah tadi sebutkan ya, definisinya secara umum kan itu. Juga disebutkan secara bahasa taghut itu adalah dari tughyan, melampaui batas. Sebutkan dalam Al-Qur'an juga di situ. Falamma taqal ma'u hamalnakum bil jariyah, ketika kisah Nabi Nuh alaihi salam. Falamma taqal ma', ketika air itu, air banjir itu ya, sudah melampaui batas dari kebiasaan, falamma taqal ma'u hamalnakum, kami bawa kalian ya. Fil jariyah, di kapal ya, di situ diambil lafaz togo, yakni melampaui batas, ini secara bahasa. Kemudian disebutkan wa tawagid, dan togut-togut katsiratun, sangat banyak. Waru'usuhum khomsah, dan pimpinan-pimpinan togut ada lima. Bisa ditulis ini, sering diulang-ulang. Ya, togut yang tadi sebutkan secara umum definisinya, dia itu banyak. Pimpinan-pimpinan mereka itu ada lima. Iblis, la'anahullah, iblis, Allah melaknat dia. Demikian juga yang kedua, waman abida wa waradin, waman ubida wa waradin, ubida, dan seseorang yang disembah dalam badan ridho. Berarti Nabi Isa tidak termasuk, karena Nabi Isa tidak ridho untuk disembah. Tapi seseorang yang disembah dia ridho, termasuk tauhid. Kemudian waman da'an nas ila ibadati nafsi. Yang ketiga, seseorang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Kemudian yang keempat, wa man idda'a sa'an min ilmi ghaib. Seseorang dan seorang yang mengaku-ngaku, idda'a mengaku-ngaku, menganggap sa'an sesuatu min ilmi ghaib, dari perkara ghaib. Kemudian wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Yang terakhir, orang yang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Yaitu lima ini pimpinannya. Adapun iblis ya, disebutkan di dalam syarah Ibnu Utsaimin, wa syaitan ar-rajim, itu syaitan yang itu rajim, marjum, yang dirajam, yang dilaknat. Alain yang dilaknat, yang terkutuk. Alladzi qala Allahu lahu. Ya Allah SWT mengatakan tentang dia ini, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Boleh melaknat iblis, melaknat syaitan. Dan sesungguhnya atas engkau laknatku sampai hari pembalasan. Wa kana iblis ma'al malaikah. Iblis dulu bersama dengan malaikat, fi suhbatim, di dalam persahabatan. Ya'malu bi'amalihim, beramal dengan amalan mereka. Walamma amara bisujud, ketika Allah perintahkan dia atau umiro, ketika dia diperintah untuk sujud li Adam, pada Nabi Adam, dhahara ma fihi minal khabas, tampak pada diri dia itu kejelekan, wal iba, menolak, wastikbar, dan kesombongan. Fa aba wastakbar, maka dia pun menolak dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang yang kafir. Fa tarada min rahmatillah, maka kemudian Allah ya, faturida, maka dia pun diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fa sajadu ila iblis." Dan ketika kami katakan kepada para malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam." Maka mereka semua sujud kecuali iblis. Ini namanya istisna munqati, bukan berarti iblis itu dari golongan malaikat, bukan. Ya, boleh seperti itu. Ya. Jadi sujudlah mereka semua, bukan berarti termasuk dari malaikat, enggak. Ya. Tapi ini dalam bahasa Arab dikatakan dengan pengecualian yang terputus. Kecuali iblis, aba ustakbara, maka dia enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, dia termasuk dari orang yang kafir. Ya, ini iblis. Sebutkan di tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, ketika menyebutkan tafsir surat Al-Kahfi, bahwa iblis ini adalah termasuk jin. Iblis ini bukan dari malaikat sama sekali. Dia adalah golongan dari jin. Allah sebutkan di surat Al-Kahfi ayat 50, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fa sajadu ila iblis, maka mereka semua adalah sujud para malaikat ini ila iblis, kecuali iblis. Kemudian jelaskan, ini menunjukkan bahwa sama sekali bukan dari malaikat. Kana minal jinni, adalah iblis termasuk dari jin. Ya, iblis ini termasuk dari golongan jin. Fa fasaka amri rabbi, fasaka ini kharaja, maka dia keluar dari perintah Rabb-nya. Ya, demikian. Sungguh menekankan Allah Taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memperingatkan kepada keturunan Nabi Adam, ala adawah, atas permusuhan iblis kepada mereka dan kepada bapak mereka sebelum itu. Ya, demikian. Muqari'an liman tabi'ahu, memberikan peringatan, menjelek-jelekkan untuk orang yang mengikuti iblis ini. Ya, dengan apa? Dengan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu itu waidqulna lil malaikah, yakni kepada semua malaikat. Ketika kami katakan kepada semua malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Bagaimana ini? Apakah boleh sujud kepada Nabi Adam? Disebutkan sujud tasrif wa takrim wa ta'zim. Bukan peribadahan, peribadahan, tapi adalah memuliakan. Ya, demikian juga menghormati dan mengagungkan. Ya, memuliakan Nabi Adam. Sebagaimana itu adalah perintah Allah SWT. Maka sujudlah kepada iblis kecuali, ya, maka sujudlah kepada Nabi Adam kecuali iblis. Karena minal jinni, dia termasuk dari jin. Ya, itu disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Imam Muslim, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bisa ditulis ini, tentang penciptaan makhluk-makhluk, disebutkan oleh Imam Muslim hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan malaikat dari cahaya. Wa khuliqa iblis min marijin min nar. Ya, dan diciptakan iblis dari marij. Ini, ya, ini kobaran, ya, sesuatu yang berkobar-kobar. Ya, disebutkan, sebagian menyebutkan, menakasin mengatakan, lisanun nar alladhi yakunu fi tarafiha. Lidahnya api yang ada di pojok, di pojoknya, idzal tahabat, apabila dia itu berkobar-kobar. Ini marij. Jadi kalau diperhatikan, dari sinilah diciptakan apa? Iblis, mimarijin minar, api yang dia itu mempunyai apa? Mempunyai lidah. Lidahnya api itu kalau kita perhatikan, api yang berkobar-kobar kan ada pojok-pojoknya itu. Ya, fitrofia di pojoknya itu ketika dia berkobar-kobar, disitulah diciptakan iblis ini. Ya, demikian disebutkan dalam tafsir Mukatsir. Yang jelas Nabi mengatakan diciptakan malaikat dari cahaya dan diciptakan iblis ini dari kobaran api. Tadi disebutkan lisannya, lidahnya api, yaitu pojoknya ketika dia berkobar-kobar, disitulah diciptakan iblis ini. Ya, itu. Wa khuliqa Adam, dan diciptakan Adam mimma wusifa lakum, dari apa yang disifatkan kepada kalian, yaitu apa? Dari tin, kan itu. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an, dan diciptakan Adam sebagaimana yang Allah sebutkan kepada kalian, yaitu apa? Dari tanah. Ya, itu. Subhan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku, ya Allah, ini iblis ini dari api, dan engkau menciptakan dia, ya ini Adam dari tin, dari tanah. Ya, ini iblis yang kita bicarakan satu persatu. Ya, jadi iblis dia dari kelompok tadi, dari kelompok jin, termasuk dari golongan jin. Ya, insyaallah demikian kita baca wa'idul fikir.